وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن قلت الاستغاثة يا فإن قلت الاستغاثة قد ثبتت في الأحاديث. Jika engkau berkata istighatsah itu sungguh telah sabit, telah sahih pada banyak hadis. Istighatsah itu talabul ghaus inda syiddah, meminta pertolongan ketika genting, itu disebut dengan istighatsah. Kondisi genting, terdesak, dia minta pertolongan, minta bantuan, itu yang disebut dengan istighosah. Kalau isti'anah, dia minta bantuan tapi kondisinya belum terlalu genting. Jadi istighosah itu lebih khusus. Jadi minta bantuannya pada saat syiddah. Kalau isti'anah ya lebih umum dia. Isti'anah itu lebih umum. Fa innahu qad sahha annal ibadah yaumal qiyamati yastaghitsuna bi adama abil bashari, dikarenakan telah sahih ada riwayat yang menyebutkan bahwasannya umat manusia al-ibad, yaitu hamba-hamba Allah, umat manusia yaumal qiyamah, pada hari kiamat, yastaghitsu nabi adam, yastaghitsu nabi adam, istighosa dengan adam, adam abil bashar, bapaknya umat manusia. Summa bi Nuh, kemudian ke Nuh. Summa bi Ibrahim, kemudian Ibrahim. Summa bi Musa, summa bi Isa. Kemudian dengan Ibrahim, kemudian dengan Musa, kemudian dengan Isa. Wa yantahuna ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan semua mereka semua berakhir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam artian mereka giliran datangnya satu-satu dan berakhir kepada Muhammad SAW ba'da i'tizari kulli wahidin minal anbiya, setelah masing-masing dari nabi tadi memberikan udzur, i'tizar, menyampaikan udzur, i'tizar, setelah masing-masing dari nabi tadi i'tizar, ba'da i'tizari kulli wahidin minal anbiya, setelah pernyataan udzur masing-masing dari kalangan para nabi tadi. Kecuali Isa yang tidak menyebutkan, dia cuma menyebutkannya, beliau tidak menyebutkan kesalahan, yang lainnya menyebutkan kesalahan, kesalahan Adam punya kesalahan, Nuh punya kesalahan, Ibrahim, Musa, kecuali Isa. Fahadha dalilun ala annal isti'anata bi ghairillahi laisat bimunkarin. Ini syubhat ya mereka ini, katanya ini dalil, syubhatnya mereka ini. Ini dalil yang menunjukkan bahwasannya isti'anah kepada selain Allah bukanlah kemungkaran. Yang namanya syubhat itu mencampurkan al-haq dengan al-batil. Itu namanya syubhat. Sebenarnya yang mereka inginkan adalah bolehnya istighatsah kepada orang yang mati kan? Sebenarnya dari hadis ini pun bisa jelas, tidak bisa disamakan antara istighatsah kepada orang yang sudah mati dengan beristighatsahnya umat manusia, karena pada masa itu tadi yang dilakukan oleh mereka sama-sama hidup dan mereka bisa menjumpainya. Qultu, kata Imam As-Sunani, hadza talbisun, ini namanya talbis. Talbis itu tipu daya, tipu muslihat, pengkaburan. Ya, semakna dengan itu. Hadza talbis, ini pengkaburan. Fa innal isti'anah bil makhlukin al-ahya'i fima yaqdiruna alaihi la yunkiruha ahadun. Istighosah. Fa innal istighosah, dikarenakan istighosah bil makhlukin, kepada para makhluk al-ahya, yang masih hidup, fima yaqdiruna alaihi la yunkiruha ahadun, pada perkara yang mereka mampu, tidak ada seseorang pun yang mengingkarinya. Wa qad qala Allah ta'ala fi qissati Musa ma'al Israili wal Qibti. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan tentang kisahnya Nabi Musa bersama dengan seorang Bani Israel dan Al-Qibti. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhina min aduwi. Lalu istaghathahu. Istaghatha dhamir mustatir, kembali ke mana? Israel. Ceritanya Israel ini diganggu sama orang-orang Qibti. Dan dia minta bantuan kepada Musa. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi. Min syi'ati itu syi'ah, namanya kelompok. Min hizbihi. Min firqatihi. Lalu dia minta bantuan kepada siapa? Kepada Musa. Yang Musa tadi min syi'atihi, merupakan kelompoknya dia, sukunya dia. Alal ladzina min aduwi, terhadap musuhnya. Dipukul sama Musa, mati. Wa innamal kalam, namun kata Imam As-Sunani, pembahasan kita ini, ya, al-kalam kita ini tadi, pembahasan kita ini, fistirasatil kuburiyin wa ghairihim bi auliyaihim. Beda mang pembahasan kita ini, yang kusebut syirik itu tadi, istirasanya ahlul kubur dan yang selain mereka terhadap para wali yang sudah mati. Wa talabuhum minhum umuran la yaqdiru alaiha illallahu ta'ala. Dan permohonan mereka kepada para wali tadi tentang perkara-perkara yang tidak ada yang mampu padanya melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. La yaqdir, tidak ada yang mampu. Itu tidak mampu alaiha, atas perkara-perkara tersebut, illallahu ta'ala. Ya kan? Masih illallah, illallah. Hu ya. Min afiyatil marid wa ghairiha, berupa menyembuhkan orang sakit dan yang selainnya. Menyehatkan orang yang sakit. Bal a'jabu min hadza, bahkan yang mengherankan dari hal ini, annal quburiyyin wa ghairuhum minal ahya min atba'i man ya'taqiduna fihi qad yaj'aluna lahu hissatan minal walad in asha wa yashtaruna minhu al-hamal fi batni ummihi liya'isha lahum wa ya'tuna bin munkaratin ma balagha ilaiha al-musyrikun al-awwalun. Kata beliau, bal a'jabu min hadha, bahkan yang paling mengherankan dari perkara ini, dari perkara selain minta saja, annal kuburiyin, bahwasanya ahlul kubur, wa ghairuhum min al-ahya, dan yang selain mereka dari kalangan orang-orang yang masih hidup, min atba'i man ya'taqiduna fihi, dari kalangan para pengikut orang-orang yang meyakini pada perkara tadi. Jadi intinya para kuburiyun dan sejenisnya, qad yaj'aluna lahu hissah. Terkadang mereka menjadikan untuk sesembahannya tadi, ya, hissah minal walad, bagian berupa anak, in asyah, kalau anaknya hidup. Mulung alam bagaimana mereka melakukan ini, ya, dalam artian yang mungkin, ya, mengangkatkan anak, mungkin diangkat, ya, tidak mungkin mengorbankan anak, ya, intinya. Nah, ini anak anak kamu Pak Kiai, mungkin seperti itu, dalam artian diangkatkan anak ini, dijadikan anak angkatnya Kiai ini, mungkin wali itu tadi. Ini kebiasaan kaum musyrikin yang ada di zaman dahulu, ya. Waja'alu lillahi mimma dhara'a minal harthi wal an'ami nasibam faqalu hadha lillahi biza'mihim wa hadha li syuraka'ina. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Mereka biasa menjadikan apa yang mereka dapatkan dari hasil pertanian tadi, mereka katakan ini jatah berhala kami, ini jatahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sekarang ini sesajen, namun ya mungkin ada sih zaman-zaman dahulu yang mempersembahkan memang anaknya, dipersembahkan untuk berhala, ditumbalkan istilah kita kan. Namun kalau zaman sekarang mungkin enggak ada. Ya. Wa yashtaruna minhu al-hamal. Dan mereka akan membeli, ya, dari sesuatu yang mereka inginkan tadi, sesembahannya, al-hamal. Al-hamal ini fi batni ummihi liya'isha lahum, janin yang ada dalam perut ibunya, liya'isha lahum, supaya hidup. Jadi istilahnya kita tuh di membeli ini maksudnya gini. Ada orang hamil, kemudian supaya selamat, kadang mereka bernazar ke kuburan itu, nah, supaya sehat. Jadi ada ini, wa aku bayar anakku, Pak Kiai ini, nah, anakku tebusannya tadi misalkan 1.500.000, itu maknanya membeli, nyetor duit lah istilahnya itu, entah ke kuburan, ya. Kalau dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau menyebutkan yashtaruna minal mayyit al-walad wa yadfa'una lahu malan walladhi ya'khudhul mal humus sadana. Mereka beli dari mayit tadi, walinya ini tadi, anak tadi, dengan cara menyetorkan duit, ya, ke si mayit. Nah, ini, nah, Pak Yai, aku beli anakku ini tadi supaya selamat. Walladhi ya'khudhul mal humus sadana, sedangkan yang ngambil harta tadi sadana, juru kuncinya, belinya sama Pak Kiai, yang ngambilnya juru kunci. Ya, mungkin kalau di kuburan mungkin sih, anak tidak tahu ini, mungkin ada kuburan sudah ini tadi, anak sakit kan, mungkin supaya sehat, sering keguguran kan, sering keguguran, mungkin datang ke kuburan, ya, setorkan duit mungkin 1 juta gitu kan, taruh di kuburan tadi. Banyak numpuk, kalau ada yang 10 be, datang seperti itu 10 juta sehari. Kayak juru kunci ngambilnya. Kata beliau, wa ya'tuna bin munkarat, dan mereka mengerjakan kemungkaran-kemungkaran, ma balagha ilaihal musyrikun al-awwalun, kemungkaran-pemungkaran yang tidak dicapai oleh kaum musyrikun yang pertama kali. Ma di situ makna nafiah. Ma balagha ilaiha al-musyrikun al-awwalun. Kemungkaran-kemungkaran yang tidak dicapai oleh orang-orang terdahulu. Maknanya orang-orang terdahulu tidak sampai seperti itu kemungkaran kesyirikan. Kemudian beliau menyebutkan kisah, kata Al-Imam Sunani, walaqad akhbaroni ba'du man yatawalla qabdha ma yanzur al-quburiyun li ba'di ahli al-qubur annahu ja'a insanun bidarohim wa hilya nisa'iyah. Masyaallah, Al-Imam Sunani ya, langsung dikabari langsung sama juru kuncinya. Kata Sunani, sungguh telah mengabarkan kepadaku ba'du man yatawalla qabdha ma yanzurul quburiyun, yang zarul kuburyun li ba'di ahli al-kubur. Sungguh telah mengabarkan kepadaku ba'du, sebagian, man, sebagian orang, ya tawallah, yang ngurusi qabdha ma yang zarul kuburyun, sebagian orang yang ngurusi penyimpanan atau pemegangan nazar-nazar yang dinazarkan oleh ahli al-kubur ini tadi. Kata Imam As-Sunani, sungguh telah mengabarkan kepadaku sebagian pengumpul duit atau pengumpul harta yang dinazarkan oleh ahlul kubur tadi. Liba' di ahlul kubur, kepada sebagian ahlul kubur. Annau ja'ahu insanun, ada yang datang bawa bidarohim, bawa dirham, wahilya nisa'iyya, perhiasan. Wa qala hadhi li sayyidi fulan, yuridu sahibul qabr, yuridu sahibul qabr. Dia datang, laki-laki itu mengatakan, ini untuk Sayyid Fulan. Bawa duit, misalkan 500 ribu. Nah, ini untuk Pak Kiai. Pak Kiai, aku ada rezeki sejak inilah Pak Kiai. Itu tadi. Nisfa mahar ibniti. Nisfa. Atau nisfu itu kayaknya. Nisfu mahar mahri ibnati. Ya. Haidil Sayyidi Fulan. Yurid sahibul qabr nisfu mahari ibnati, separuh mahar putriku. Jadi kalau mahar putrinya tadi 1 juta, berarti 500 ribu disedekahkan. Li'anni zawajtuha, ya, dikarenakan aku dulu menikahkannya, ya, berarti bapaknya ini kan yang datang ya. Wa kuntu mallaktu nisfa mahrihi nisfa mahriha fulanan yuridu sahibal qabr. Ketika aku menikahkannya dulu aku mempermilikan separuh mahar itu memang untuk si fulan. Si fulan ini maksudnya penghuni kuburan, pemilik kuburan tadi. Sampai seperti itu kemungkaran. Jadi dia nikahkan anaknya tadi, diniatkan pas nerima mahar tadi, separuh memang untuk putrinya, separuh untuk kuburan. Jadi pas dapat mahar tadi, separuh diinjakkan ke anaknya, separuh dibawa ke kuburan. Karena memang dari awal dia niat untuk mahar ini tadi untuk kuburan. Intinya kalau yang seperti ini, nampaknya setiap mereka dapat rezeki, sebagaimana jahiliyah zaman dahulu, mereka niatkan kalau dapat rezeki, pokoknya nggak bernazar. Mungkin sama sekarang. Intinya kalau misalkan, target setahun ini, intinya kalau setahun ini hasil warung bakso ini 20% lah pokoknya, kulimpahkan ke kuburan misalkan, entah Kiai Marugan, entah Sabu Kingking misalkan. Ini intinya bentuk kesyirikan yang ada di zaman dahulu. Wahadzin nuhdur. Dan nazar-nazar ini, bil amwal, nazar-nazar dengan amwal, dengan harta seperti ini, Waja'lu kistin minha lil qabr, dan menjadikan sebagian dari harta tadi untuk kuburan. Kama yaj'aluna syai'an minaz zar', sebagaimana yang mereka jadikan ada sesuatu dari hasil pertanian untuk kuburan. Yusammunahu, walau alam itu bacanya apa, talama apa tilma ya, itu istilah. Kalau istilah kita sesajen, ya enggak? Nah, lihat-lihat di sana, enggak ketemu apa bahasanya itu, apa bacanya talma atau tilma, ya. Istilah sesuatu yang dilakukan oleh mereka untuk dipersembahkan kepada kuburan. Kalau istilah kitanya sesajen. Fi ba'dil jihad al-yamaniyah, pada sebagian wilayah negeri Yaman. Wa hadza syai'un ma balagha ilaihi ubadul asnam. Ini adalah sesuatu yang tidak dicapai oleh para penyembah berhala. Wa huwa dakhilun tahta qaulillahi ta'ala, dan itu masuk pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaj'aluna lima la ya'lamun nasiban mimma razaqnahum bila syakkin wala raibin. Maka mereka masuk pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yaj'aluna lima la ya'lamuna nasibahum. Mereka menjadikan apa yang mereka miliki tadi untuk sesuatu yang mereka tidak tahu bagiannya dari perkara yang kami rezekikan untuk mereka. An-Nahl 56, ntar anda lihatkan tafsirnya dulu. Apa yang dilakukan ya sama tadi. Maknanya wa yaj'aluna lima la ya'lamuna nasibam mimma razaqnahum. Wa yaj'alun ay yaj'alu haula al musyrikun wal kufar, mereka kaum musyrikun dan orang-orang kafir tadi ya, menjadikan lima la ya'lamun ya, lilladzina la ya'lamuna minal asnam wal awthan allati alladzin allati ya'budunaha, mereka menjadikan sesuatu yang mereka miliki untuk sesembahan-sesembahan yang tidak mengetahui. Mimma razaqnahum nasiba mimma razaqnahum, satu bagian dari apa yang kami rezekikan. Mereka dulu, kaum musyrikin jahiliyah dulu, buat apa yang Allah SWT berikan. Maknanya wa qisman minal ladzina atainahum min rizqina minal harfi wal an'am, mereka menjadikan bagian yang Allah SWT rezekikan bagi untuk mereka dari hewan ternak atau pertanian, mereka jadikan separuh untuk berhala. Itu tindakannya kaum musyrikin. Ini makna ayat. Wa yaj'aluna lima la ya'lamun. Ya'lamun di situ kembali ke mana? Ke berhala mereka. Ya'lamun lima la ya'lamun. Ya'lamun kembali ke berhala. Maknanya wa yaj'aluna lima la ya'lamun nasiba mimma razaqnahum. Mereka menjadikan bagian atau satu bagian dari apa yang Allah SWT berikan, lima la ya'lamun, kepada berhala-berhala yang tidak mengetahui. Maknanya tidak bisa mengetahui, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat, itu maknanya. Wala ta'qil, tidak juga berakal, itu maknanya lima la ya'lamun. Tidak tahu mana manfaat, tidak tahu mana madarat, tidak tahu juga mana segala sesuatu. Jadi tindakan mereka ini sama persis dengan tindakannya kaum musyrikun. Itu maksudnya Imam Sun'ani. Bila syakkin wala raibin. Tanpa diragukan sama sekali. Jadi tindakan yang dilakukan oleh ahlul ahlul Yaman, yang mereka mempersembahkan apa yang mereka dapatkan dari rezeki ini tadi untuk wali-wali ini tadi, itu persis yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Makanya kata Imam As-Sunani rahimahullah ta'ala, wa hadza syai'un ma balagha ilaihi 'ibadul asnam. Ini adalah sesuatu yang telah dicapai atau telah dilakukan oleh ubadul asnam. Ma di situ mahanu ya. Ma, kalau yang ini untuk ma-nya di sini ma mausulah, bukan ma nafiah. Tadi ana menerjemahkannya apa? Hadza syai'un ma, ini sesuatu yang tidak dicapai oleh para penyembah berhala. Namun yang lebih tepat ma-nya itu ma mausulah. Ha wa hadza syai'un ma balagha ilaihi ubadul asnam. Ini adalah sesuatu yang telah dicapai oleh atau telah dilakukan oleh ubadul asnam, para penyembah berhala. Wa huwa dakhilun tahta qaulillahi ta'ala wa yaj'aluna lima la ya'lamuna munasiba mimma razaqnahum bila syakkin wala raibin. Naam, istighatsatul ibad yaumal qiyamah wa talabuhu minal anbiya innama yad'una Allah ta'ala liyafsila bainal ibadi bil hisab hatta yuriyahum min haulil mawqif. Ya, istighosahnya para umat manusia pada hari kiamat dan permohonan mereka kepada para nabi, ya, sesungguhnya yang demikian itu dikarenakan mereka meminta agar mereka para nabi memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya memutuskan urusan antara hamba dengan cara menghisabnya, yarhamukullah, hatta yuriyahum min haulil mawqif, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala membuat mereka tenang dari kengerian hari kiamat. Wa hadza la syakka fi jawazihi. Ini tidak diragukan lagi tentang kebolehannya. A'ni talaba du'a illahi ta'ala min ba'di ibadihi li ba'din. Yaitu aku maksudkan adalah talaba yakni permohonan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari sebagian hamba-hambanya kepada sebagian yang lain. Itu tidak diragukan lagi, boleh ya. Permohonan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang berasal dari sebagian makhluk kepada makhluk yang lain. Bal qad qala Umar, bahkan sungguh qad qala sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan li Umar, kepada Umar, lama kharaja mu'tamiran, tatkala beliau keluar berumrah, Umar mengatakan atau Rasul mengatakan, la tansana ya ukhai min du'aika, jangan lupakan kami wahai saudaraku dari doamu tersebut. Namun hadis ini dhaif ya, didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Wa amarana Allah subhanahu wa ta'ala an nad'uwa lil mu'minin wa nastaghfira lahum. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita agar kita mendoakan kaum mu'minin dan memintakan ampun untuk mereka. Fi qawlihi ta'ala, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa qad qalat Ummu Sulaim, ya Rasulullah, khadimuka Anas ud'ullaha lahu. Sungguh Ummu Sulaim pernah mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, ini pelayanmu Anas ibn Malik, ud'ullaha lahu, berdoalah kepada Allah untuk dia. Itu dalil jelas bolehnya berdoa kepada orang yang masih hidup. Wallahu ta'ala, sisanya dilanjutkan.